Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pokong Rejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala, dan kita masih membaca catatan kaki untuk poin yang ke-20, yaitu menyikapi gangguan orang lain. Maka di antara kiat yang disampaikan di catatan kaki adalah menyikapi gangguan yang datang dari orang lain. Maka di antara kiat yang disarankan adalah berpikir positif dengan kejelekan mereka, dengan keburukan mereka, dan karena jika kita memberikan cinta, kita memberikan kasih sayang, maka kita akan jumpai bahasanya sifat dasar manusia itu adalah baik. Ya, mereka melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan. Hal itu dikarenakan karena belum connect-nya kita dengan mereka. Kalau hati kita sudah terhubung dengan mereka dengan baik, karena kita mendekat dan kita pun membuka diri, dan mereka pun menyadari bahasanya kita adalah orang yang sungguh mencintai mereka, maka kita akan jumpai bahasanya karakter dasar manusia adalah baik. Terakhir sampai kalimat delapan satu ya. Oh, indama tanmu. Indama tanmu fi nufusina, maka ketika berkembang dalam hati kita budhurul hubbi, benih cinta, wal atfi, dan berpihak kepada mereka dan condong untuk baik dengan orang lain, benih al khair, kebaikan kepada orang lain, maka nu'fi angfusana, kita telah bebaskan diri kita dari beban dan banyak kesulitan. Wa innana, dan kita tidak akan membutuhkan untuk natamallak, untuk cari muka kepada orang lain. Karena kita akan membuka, akan menyingkap dan menemukan dalam diri mereka ankunuz, simpanan berupa kebaikan. Akan kita jumpai bahasanya ternyata mereka, orang-orang tersebut adalah orang yang memiliki mazaya, kelebihan dari sisi kebaikan. Nusni alaiha, kita pun kemudian menyanjung kebaikan mereka. Saat kita menyanjung kebaikan mereka, kita pun menyanjungnya dengan penuh ketulusan. Dan tidak akan hilang dari diri seseorang aspek kebaikan dan kelebihan berupa kebaikan yang menyebabkan dia layak untuk mendapatkan kata-kata yang baik. Akan tapi itu bukan karena hilang, namun karena kita belum mengetahuinya. Wala naroha, dan kita tidak akan melihat sisi-sisi kebaikan orang tersebut kecuali manakala berkembang dalam diri kita budratul hubbi, benih cinta. Kadzalika, demikian juga kita tidak perlu li'an nahmil anfusana, membebani diri kita mu'unah, kesusahan karena merasa sempit hati dengan mereka. Demikian juga kesusahan berupa sabar atas kesalahan dan kedunguan mereka. Karena sanaktifu ala mawadid da'fi, karena kita akan merasa belas kasihan pada sisi-sisi kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka. Walanufattish, dan kita tidak akan membongkar-bongkar hal tersebut, kekurangan-kekurangan tersebut. Linaroha, supaya karena kita ingin melihatnya pada saat telah berkembang dalam jiwa kita budratul atfi, benih kasih sayang. Wabitabiatil hal, dan pada gilirannya kita tidak perlu nujashim, membebankan pada diri kita kesusahan karena al-haqd, kesusahan dan kepayahan karena memendam benci. Demikian juga kesusahan dan kepayahan dikarenakan bersikap waspada kepada mereka. Kita memendam permusuhan dan kebencian kepada pihak lain karena benih kebaikan itu belumlah berkembang dalam jiwa kita dengan perkembangan yang mencukupi. Wa natakhawaf, dan kita merasa khawatir dari mereka dikarenakan unsur percaya dengan kebaikan itu masih kurang pada diri kita. Ya kam namnah anfusana minatoma'nina, maka betapa banyak kita memberikan pada diri kita ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan manakala kita mau memberikan kepada orang lain belas kasihan, rasa cinta dan percaya. Dan itu akan terjadi pada saat berkembang dalam jiwa kita benih cinta, kasih sayang dan kebaikan. Ya, maka sudut pandang yang lain berkenaan dengan menyikapi orang yang usil, mengganggu dan jahil dengan kita, ya, disampaikan di sini adalah kita akan mendapatkan susah payah karena harus waspada dan bersabar dengan gangguan mereka karena belum adanya kedekatan hati antara kita dengan mereka. Dan ketika kita mau memberikan, ya, menampakkan dan menunjukkan pada mereka bahasanya kita adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk mereka, orang yang mencintai dan menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk mereka, kita pun kasih sayang, kita pun menebarkan kasih sayang kepada mereka, dan mereka betul-betul faham dan mengerti kita itu cinta dan sayang, maka kita tidak akan perlu mendapatkan kesusahan-kesusahan di atas. Ya, karena ternyata kita jumpai orang tersebut sebenarnya orang yang baik. Cuma kebaikannya itu tertutup usilnya, gangguannya, dikarenakan dia salah sangka dengan kita. Dia kira bahasanya kita memusuhinya, dia kira bahasanya kita membencinya. Padahal sebenarnya kita mencintainya, mengharapkan kebaikan untuknya. Kemudian kiat bahagia atau kiat hidup bahagia selanjutnya yang disampaikan oleh Sa'im Nusa'di rahimallahu ta'ala adalah fakir ijabian, berfikirlah secara positif. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa'lam anna hayataka tab'un li'afkarika, sadarilah bahasanya keadaan hidupmu itu mengikuti pola berfikirmu, pola berfikir yang Anda miliki. Fa in kanat afkaran fima ya'udu 'alaika naf'uhu fid dini wa dunya, maka jika pemikiran Anda, pikiran Anda adalah memikirkan hal-hal yang memberikan manfaat dalam urusan agama dan dunia, maka hidup Anda adalah hidup yang bahagia. Namun jika tidak demikian model cara berfikirnya, fal amru bil aksi, maka kondisinya adalah sebaliknya. Dicatat tadi disampaikan perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Misri, beliau katakan sa'adatul insan au syaqawatuhu au qalaquhu au sakinatuhu tanba'u min nafsihi wahdaha. Sesungguhnya kebahagiaan hidup, bahagia ataukah sengsara, gelisah ataukah tenang, itu muncul dari diri dan hati orang itu sendiri. Bagaimanakah cara tinggal, bagaimanakah cara dia berpikir. Kalau dia kemudian berpikir secara positif, sesusah apapun hidupnya, sebanyak apapun musibahnya, dia tetap happy-happy saja. Karena yang dia pandang adalah sisi positifnya. Namun jika yang dia pandang adalah sisi negatifnya, maka isinya menggerutu. Isinya menggerutu, kemudian gelisah, dan seterusnya, yang itu buahnya adalah hidup yang tidak bahagia. Maka bagaimanakah supaya kita hidup bahagia, itu tergantung bagaimanakah kita mau menyikapi menyikapi kehidupan duniawi yang kita kita jumpai dan kita rasakan. Kalau semuanya dipandang dari sisi positif-positifnya, maka kita nyaman-nyaman saja. Kita kan nyaman-nyaman saja. Namun kalau dipandang negatifnya, maka isinya adalah sengsara dan kesusahan. Kita punya masalah, maka kita anggap kita kita lihat sisi positifnya. Kalau ada masalah, kemudian kita cari hikmah yang ada di balik musibah-musibah tersebut. Karena itulah innahu huwallazi, karena cara berpikirlah itulah yang memberikan warna kehidupan. Apakah warnanya adalah warna yang bahij, yang indah, atau mungkabit, ataukah warna yang suram? Maka yang memberikan warna hidup adalah pikiran kita sendiri. Kam yatalawan as-sa'il bilaunil ina alladhi yah, betapa banyak benda cair itu yatalawan berwarna dengan warna wadah yang memuatnya. Maka warna kehidupan ini menjadi warna yang indah ataukah suram, disampaikan adalah tergantung bagaimanakah kita memandang masalah. Kalau kemudian musibah kita pandang sebagai positif, sebagai pengalaman, sebagai pengetahuan, kemudian sebagai upaya bagi kiat untuk kita menjadi orang yang dewasa, supaya kita kemudian punya pola-pola berpikir dewasa, maka masalah itu akan kita hadapi santai-santai saja. Kita pun akan happy-happy saja. Namun jika musibah itu cuma kita lihat musibahnya, saya dapat susah dengan musibah ini, saya menderita dengan musibah ini, maka suramlah warna hidup kita. Faman radiya falahu ridha, maka siapa yang ridha, yaitu sabar dengan ketentuan Allah, maka untuknya ridha Allah. Waman sakhita, dan siapa yang marah dengan takdir yang terjadi, falahu sukhtu, maka untuknya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk seorang Arab Badui yang sakit. Yatalawa min syiddati al-huma, yang dia mengkerutkan badannya karena dia menggigil, dikarenakan syiddatil huma, karena demam yang tinggi. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dalam rangka menghiburnya dan memotivasinya, tuhurun, insyaallah penyakit ini adalah penyakit yang manfaat. Pandanglah penyakit itu dengan cara pandang yang positif. Pandanglah dia sebagai tuhur, sebagai alat pembersih dosa. Faqala al-Arabi, namun orang Arab Badui tadi mengatakan, gimana ini berpikir positif sama panas semacam ini? Bal hiya huma, bahkan adalah memang panas. Tafur, yang mendidih, yang berada pada puncak panasnya. Ala syirhin kabir, yang terjadi dan menimpa orang yang sudah tua bangka. Litu ridahul kubur, untuk memasukkannya ke dalam kubur. Bal hiya huma tafur, ala syirhin kabir, lirahu al kubur. Maka Nabi mengatakan fa na'am idan, jika demikian ya seperti itulah demammu. Dan orang tersebut kemudian mati tak lama setelah itu. Hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dalam hadis ini untuk punya pola berpikir positif terhadap musibah dan masalah. Maka sakit ketika kita pandang sebagai ini alat pembersih dosa. Maka ketika kita sakit kemudian kita pandang ini adalah sebagai alat dan sarana bagi Allah untuk memberikan ganjaran yang besar untuk kita. Kemudian sakit ini jadi sarana bagi Allah Subhanahu wa taala supaya kita istirahat dan tidak terlalu ngoyo untuk cari dunia. Maka kita pandang sebagai dari sisi positif, maka kita akan nyaman-nyaman saja. Namun kalau kita pandang sakit dan musibah ini sebagai satu hal yang menyusahkan, membuat derita, maka betul kita pun menderita karenanya. Artinya pelajaran dari hadis ini, bahasanya kondisi kita itu tunduk pada lil i'tibar as-shakhsi. Cara pandang personal yang kita miliki terhadap masalah. Maka jika Anda mau, Anda bisa jadikan masalah tersebut tadhhiran, yaitu musib, yaitu sakit tersebut sebagai ini satu hal yang positif membersihkan dosa. Waradita, dan Anda pun nyaman-nyaman saja. Namun jika Anda mau, maka Anda pandang dengan cara negatif. Anda pandang penyakit tersebut sebagai kebinasaan, sebagai hal yang membinasakan Anda, dan Anda pun marah-marah karenanya. Maka innal amalal wahid, satu perbuatan, mengingat bima yusahibuhu min halin nafsiyin, menimbang kondisi kejiwaan yang menyertainya, itu akan yataghayyar, akan berubah takdiruhu, penilaiannya dengan perubahan yang besar. Lihatlah dua, perhatikanlah dan renungkanlah dua ayat berikut ini dan apa yang ditonjolkan oleh dua ayat ini mengenai sifat manusia. Allah katakan wa minal a'rab, di antara orang Arab Badui ada orang yang menjadikan harta yang mereka infakkan di jalan Allah itu mereka jadikan dan mereka anggap dan mereka pandang sebagai marroman, sebagai denda. Maka mereka pun membayarnya namun dengan berat. Karena ini dianggap denda. Merasa kemudian rugi dalam berinfak. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, dan mereka menunggu-nunggu dawa'ir bencana pada kalian. Alaihim da'iratus sawu', maka Allah katakan untuk mereka putaran yang jelek, yaitu musibah. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun di sisi yang lain terdapat juga sejumlah orang Arab Badu yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan mereka menjadikan dan menyikapi mayun fiqu, harta yang mereka infakkan adalah kurubatin, adalah amal yang mendekatkan mereka indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wasalawatir rasul, dan jadi alat sarana untuk mendapatkan doa yang dipanjatkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala innaha qurbatul lahum, maka jadilah infak tersebut sebagai alat alat mereka dan sarana mereka untuk dekat dengan Allah. Wa sayadkhiluhumullah fi rahmati, dan Allah akan masukkan mereka dalam kasih sayang, yaitu surganya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka inilah dua sikap manusia berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan harta. Boleh jadi bentuknya zakat atau lainnya. Maka ada yang menganggap saya mengeluarkan harta maka ini adalah kerugian pada diri saya. Dia menganggap ini adalah pajak. Dia menganggap ini adalah sebagai denda yang menyusahkan saya. maka tidak ada nilainya. Maka tentu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu memandang kewajiban untuk mengeluarkan harta dalam bentuk zakat dan yang lain, dia pandang secara positif, ini adalah amal kebajikan yang mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah sebagaimana yang diharapkan. Maka haula'i wa ula'ik, maka jenis manusia jenis pertama dan jenis yang kedua, mereka memiliki perbuatan yang sama, yaitu menyerahkan harta yang diminta. Namun manusia yang pertama menganggap dan menyikapi harta yang diserahkan tersebut sebagai denda dan pajak, dia anggap itu sebagai sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang tidak disukai. Dan mereka yumnuna al-anata liqabidihi, mereka menganggankan dan mengharapkan kesusahan pada orang-orang yang mengambil dan menerima harta yang mereka serahkan. Sedangkan manusia yang kedua, mereka menjadikan harta yang mereka serahkan sebagai zakat, sebagai satu hal yang mensucikan dan satu hal yang disukai, dan hatinya pun merasa senang dan nyaman biada'iha ketika membayarkannya. Dan mereka pun meminta doa yang baik setelah membayarkannya. Maka wasu'unul hayati kulliha la ta'du hadan nitaqa, maka demikianlah keadaan hidup, demikianlah urusan dalam hidup ini seluruhnya tidaklah melebihi dari wilayah ini. Qimatul amal, maka nilai satu aktivitas, bahkan nilai seorang manusia itu memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dengan keadaan pikirannya. Ya, dengan berbagai macam pikiran yang berputar-putar dalam benaknya. Dan berbagai macam perasaan yang bekerja pada dirinya. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan, inna afkarona yallati tasna'una, sesungguhnya pikiran kita itulah yang akan membentuk diri kita. Wattijahuna adzihni, dan orientasi pikiran kita adalah faktor pertama fitakrir masyairina, untuk menentukan nasib-nasib kita. Oleh karena itu, ya tasa'al, maka ada orang yang melontarkan pertanyaan dan pernyataan, ceritakan kepadaku apa yang berputar pada pikiran seseorang, maka akan aku ceritakan kepadamu model seperti apakah orang tersebut. Apakah dia model orang yang sukses ataukah model orang yang gagal? Maka tolong ceritakan kepadaku apa yang ada dalam pikirannya. Maka saya akan bisa mengetahui kemanakah nanti nasib dan keadaan orang ini. Naam fa kaifa yakun ar-rajul syai'an akhar? Bagaimanakah mungkin seorang itu akan jadi sesuatu yang lain berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh pikirannya. Maka apa yang kita pikirkan dan bagaimanakah cara pikiran dan pikiran-pikiran yang ada dalam benak diri kita, itulah yang akan menentukan cara pandang kita, akan menentukan, dan itulah yang nanti akan menentukan tindakan dan langkah-langkah kita. Maka langkah-langkah seseorang itu sangat ditentukan oleh paradigmanya, pola pikirnya. Jika pola pikir dia adalah pola pikir positif, maka langkah-langkah yang akan dia lakukan adalah langkah-langkah yang positif. Namun jika pola pikirnya adalah pola pikir negatif, maka yang akan dia lakukan adalah hal-hal yang bersifat negatif. Wa'tiqadi al-jazim, maka yang menjadi keyakinanku, yang tegas itu menjadi keyakinanku bahasanya, yang menjadi pokok masalah yang kita hadapi adalah bagaimanakah memilih pikiran atau pikiran-pikiran yang benar dan tepat. Maka jika masalah ini sudah terurai, maka akan terurailah setelah itu masalah-masalah kita yang lainnya satu demi satu. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan, inna hayatana min son'i afkarina. Sesungguhnya model hidup kita itu adalah buatan dari pikiran-pikiran kita. Buatan dari apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Fa'idha nahnu sawaratna afkarun sa'idah. Maka jika yang terlintas pada diri kita adalah pikiran-pikiran bahagia, maka kita akan jadi orang yang bahagia. Akan tetapi jika yang menguasai diri kita adalah pikiran-pikiran sengsara, rodauna, maka jadilah kita orang yang sengsara. Maka jika yang menutupi diri kita adalah pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran-pikiran cemas, ketakutan, itulah yang ada dalam pikiran kita, jangan-jangan dan jangan-jangan, tahawalna, maka kita pun akan berubah menjadi orang yang takut dan pengecut. Namun, demikian juga jika yang menguasai diri kita adalah lintasan-lintasan dan pikiran-pikiran sakit dan sakit, fal ghalib, maka biasanya annabita mardha, jadilah kita orang yang sakit dan sakit, wahakada, demikian seterusnya. Dan jika kita katakan, insya Allah tidak apa-apa, sehat, maka umumnya sehat. Nah, namun, kayaknya saya sakit. Ini kayaknya saya sakit, jadilah betulan sakit. Nah, maka keadaan diri kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Namun, jika kita mengatakan, saya bisa, maka insya Allah bisa. Namun jika apa saya bisa, apa saya bisa, akhirnya jadinya tidak bisa. Nah, jika pikiran kita saya bisa lulus, ya lulus. Kan? Namun jika saya nggak bisa lulus, kayaknya nggak bisa lulus. Ya betulan nggak lulus. Ya, nggak lulus lulus. Ya, jadilah lolos dan tidak lulus. Nah, maka apakah bagaimanakah keadaan diri kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Kemudian di antara kiat hidup bahagia, kiat hidup agar memiliki hati yang nyaman, maka terutama ketika kita berbuat baik kepada orang-orang lain supaya kita nyaman dan bahagia setelah menolong orang dan setelah melakukan menolong orang, maka satu prinsip penting, la tadlubu syukra. Jangan mengharap terima kasih orang. Kita kemudian bermaksud baik, kemudian ketika itu ternyata orang yang kita tolong itu tidak tahu terima kasih, senyum saja tidak, ucapan makasih mas aja enggak, itu kita di belakang malah susah jadinya. Kita di belakang susah itu, dia pergi kita yang susah. Ini orang kayak gini, ada manusia kayak gini di zaman ini. Kita mah malah yang kemudian susah, boleh jadi susahnya berhari-hari dia nyaman-nyaman saja. Dia sendiri nyaman-nyaman saja, santai-santai saja. Dia masa bodoh dengan orang lain, mau ada yang nolong ya syukur, nggak nolong ya nggak apa-apa. Nah, dan kita tolong, kita bantu, dan dia nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Nah, akhirnya kita gundul sama istri berhari-hari ini orang, kan hari ini kok ketemu orang kayak gini. Besok masih ngomongin lagi orang tersebut. Ya, kita sendiri yang susah. Oleh karena itu maka kiat penting supaya kita itu hidup bahagia, terutama ketika kita punya keinginan untuk nolong orang lain, maka patut kita tanamkan dalam diri kita, jangan mengharap ucapan terima kasih. Jangan mengharap apresiasi dari orang yang kita tolong. Niatkan itu lillahi ta'ala. Saya nolong orang, saya dapat pahala. Dia mau senyum, dia mau terima kasih, ya terserah dia. Mau enggak ya, yang penting saya dapat ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam masalah ini ada dua sisi. Sisi orang yang nolong dan sisi orang yang ditolong. Maka untuk orang yang menolong, Maka ya, tanamkan prinsip ini. Jangan mengharap terima kasih orang lain. Jangan mengharap terima kasih orang yang kita tolong. Niatkan ketika kita mau menolong orang lain, kasihan dengan orang lain, kita niatkan niat lillahi ta'ala. Ya, kita tidak mengharap balasan dan ucapan terima kasih. Semata-mata yang kita harapkan ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini ada sisi ketika, sisi yang lain adalah ketika kita menjadi orang yang ditolong. Ya, maka ya, janganlah jadi orang yang laim, ya, orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang hina karena tidak tahu jasa dan terima kasih kepada orang lain. Namun wajib kita sadari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkuru annasa. Tidaklah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Ya, tidak memberikan apresiasi atas kebaikan orang lain, pertolongan dan jasa orang lain. Maka qala al-muslim rahimallahu taala, wa min anfa'il umur, maka di antara kiat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan alham, menghilangkan galau, menghilangkan kesusahan, menghilangkan gerundelan, hendaklah Anda kokohkan jiwa Anda. Hendaklah Anda masukkan ke dalam jiwa Anda, Allah tatlubu syukra illa minallah. Anda tidak meminta dan mengharap balasan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Anda berbuat baik kepada orang yang lahu haqqun alaik, dia memang punya hak untuk mendapatkan kebaikan kita. Ini, boleh jadi itu adalah orang tua, saudara, kerabat, atau orang yang dia tidak punya hak untuk mendapatkan kebaikan kita. Artinya dia orang lain. Dia orang lain, kita menolong dan membantunya tidak wajib. Maka ketika kita menolong dan membantu orang lain baik, ketika itu menolong dan membantu itu hukumnya wajib. Karena itu orang tua, karena itu saudara, itu kerabat, atau itu kawan. Atau nolong orang yang itu hukumnya tidak wajib. Ini ada orang yang kemudian kesusahan kita temui di jalan, kita bantu, kita tolong. Ya, ada kemudian boleh jadi ada orang yang jatuh kecelakaan tunggal, ya, tertimpa motornya, kemudian kita pun berhenti, kita pun ya membantu dia untuk mengangkat motornya. Ya, ya, setelah itu kemudian dia pun diem saja, enggak ada terima kasih mas, ya, matur nuwun, enggak ada seperti itu. Ya, maka santai-santai saja. Kita manakala kita kita telah masukkan dalam diri kita bahwasanya kita tidak mengharap balasan dan terima kasih kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, maka sadarilah, anna hadza, bahasanya tindakan ini yaitu bantuan dan pertolongan kita itu adalah mu'amalatun minka ma Allah. Ini adalah muamalah dan interaksi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan hal ini karena Allah perintahkan. Kita nolong orang karena kita melaksanakan hadis Nabi SAW. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihinlah dengan orang yang ada di muka bumi. Ada orang yang kena musibah. Ada orang yang susah meskipun dia orang yang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangimu. Maka kita nolong dan bantu dia karena karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, fala tubali, maka Anda tidak perlu peduli. Anda cuek bebek saja. Manakala dia mengucapkan terima kasih, bisyukri man an'amta alaihi, terima kasih yang diberikan oleh orang yang engkau berbuat baik kepadanya. Sebagaimana firman Allah taala fi haqqi khawasi khalqihi, tentang hambanya yang istimewa yang Allah ceritakan di surat Al-Insan. Ya, maka ya, orang-orang yang beriman, para penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat diantaranya innama nuta'imukum liwajhillah. Ya, kami bantu kalian dan diantara bentuk bantuan yang kami berikan adalah bantuan untuk supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan dengan memberi makanan dan menyelamatkan dari kematian. Ini tentu pertolongan yang luar biasa. Maka ketika kita membantu dan menolong, maka kami menolong dan membantu kalian li wajhillah. Ikhlas karena semata-mata mengharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Orang yang tidak punya ucapan terima kasih, kita santai saja. Kita pun happy-happy saja. Ya, orangnya tidak kemudian tahu diri, kemudian memberikan balasan, kebaikan di lain kesempatan, kita pun nyaman-nyaman saja. Inilah sifat dan sikap orang-orang yang beriman. Weta'akad, dan hal ini lebih ditekankan lagi ketika berinteraksi dengan istri, dengan anak. Wa amin kuwati itisalika bihim. Waman dan orang yang kuat itu itisalika, yang sangat kuat hubungan Anda dengan mereka. Maka jika Anda kokohkan dalam hati Anda ala ilka'i syari anhu, untuk membuang kejelekan dari mereka, maka Anda arohta, Anda membuat nyaman diri Anda sendiri, wastarohta, dan Anda akan jadi orang yang nyaman. Wa min dawa'i raham, maka di antara faktor terwujudnya kenyamanan hati adalah akhdul fadail wal amal alaiha, adalah melakukan hal-hal yang mulia, mengambil hal-hal yang mulia dan melakukannya sesuai dengan faktor pendorong yang ada dalam diri kita. Dunat takalluf, tanpa memaksa-maksakan diri, yang itu membuat Anda gelisah. Wa ta'awwad ala adrajika khaifan khaiban min husulil fadilah. Dan Anda kemudian membiasakan untuk kemudian berjalan di atas jalan Anda tersebut khaiban, karena kecewa, min husulil fadilah, karena melakukan hal-hal yang baik. Haitsu salakta, di mana Anda menempuh jalan yang berkelok. Wa hadza minal hikmah, dan ini diantara hikmah, an tattakhid minal umul kadirah umuran safiyah hulwah. Anda jadikan dari hal-hal yang menyusahkan perkara-perkara yang jernih dan manis. Wabidzalika, maka dengan itu akan bertambahlah jernihnya kenikmatan dan hilanglah al-aqdar, hal yang mengeruhkan. Maka di antara sikap yang hikmah adalah kita jadikan perkara-perkara yang menyusahkan, hal-hal yang tidak nyaman, ada orang yang berbuat baik diam saja, tidak ada ekspresi, tidak ada ucapan terima kasih, maka kita jadikan hal ini, kita jadikan dari perkara ini adalah perkara yang jernih dan manis. Kita ingat ganjaran, kita ingat pahala, ini adalah satu hal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada ucapan terima kasih dari orangnya. Maka jika kita sikapi hal yang tidak nyaman dengan sikap-sikap semacam ini, maka nikmatnya taat, nikmatnya berbuat baik itu akan semakin bertambah dan akan hilanglah hal yang mengganggu kebahagiaan hidup kita. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.